ini kala kawa dibaca lagi, ini kala kawa dibaca lagi, yanang kala lisanuh kada kawa bakandar lagi. Nah, iya bana orang bisu kada bakandar lagi. Lamun para hasan memandang ini jagat seperti waktu zuhur hari Jumat. Lihat hari Jumat orang mengukur jauh atau azan jarum nang panjang lawan jarum nang tangkap itu jadi satu. Ya kan? Kada dalil, kada ada lagi hamba yang cagat. Waktu cacagatannya nang lawajiban wujud billah ini orang ini sampai berucap Allah. Nah, itu bahayanya. Nah, itu bahayanya. Sampai nampaknya itu bahayanya kepada orang lain. Padahal namun dipikirkan dengan ilmu, kada salah bacaan itu. Karena sidin mahayatin kaya itu. Mengucapkan nang perasaan. Sidin seperti halal, mafil jutwah. Orang bertakun halal, napa nang dalam jubah, ujar jilin mafil jubah illallah. Tidak ada nang dalam jubah ini kecuali Allah, ujar sidin. Dibunuh halal oleh Raja Nang Bungul. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jika aku menemui zaman itu, aku pertahankan. Jangan dibunuh orang nang waliullah jannah ini. Orang nang makam kanan. Ayatnya ada jadi Quran. Kullu man 'alaiha fan. Samanya hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nang kakal itu Tuhan aja bersifat kebesaran dan kemuliaan. Merasa akan ayat ini orang yang tidak ada itu. Kada bagaduh keturunan, kada bagaduh gawian, hati gawian itu usaha. Bila Tuhan menghendaki dapat para saat itu, apabila Tuhan menghendaki dapat, bukan anak Nabi keturunan lain. Mun Tuhan menghendaki, ya tidak arada syai'an ayakulapun, sayakun pun. Nomor 4, la mustahiqan lil ibadah bihaqqin, tiada yang mempunyai hak dibuat ibadah padanya. Illallahul mustahiqul ibadah bihaqq, hanya Allah yang hak dibuat ibadah padanya. Nah, ini pulang makna yang keempat menunjukkan ibadat untuk Allah saja. Ini untuk Allah saja. Jadi orang ini sarongan lawan berkumpul orang banyak sama jalurnya. Kenapa? Karena ibadahnya ini ditujukannya kepada Allah, diarahkannya kepada Allah, lalu pada terpengaruh dengan nang di hadapan, nang di belakang, nang di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Mun kita memeriksa diri kita pulang. Di nang lalu jauh wujud tadi maginnya nang bunyi panas tadi. Nang ini maginnya juga nah. Nang menunjukkan ke Allah terus. Bisa juga kalau kita beribadatnya. Nang hendak napak, hendak napak. Tujuan lain pada Allah nang dimaksud. Nah, jadi belum juga maksudnya lagi ini. Makna kalimat la khaliqa, tidak ada yang menjadikan sekalian makhluk illallahul khaliqu kulli syai, hanya Allah ialah yang menjadikan sekalian makhluk. Ulang lagi. Nah, jadi jadi nang ini umpamanya tak ibadah, nang dipandangnya ibadah ini perbuatan Allah. Kadada merata nang sorong nang maulah, memang nang ibadah itu kita pahala, tapi nang maulahnya tak, nang maulahnya tak. Ini nah manusia. Nah ini ibadah. Ibadah ini diulah kemana? Di antara awak manusia ini jadi dua. Ini awak, ini ibadah. Si awak manusia ini memandang bahwa ibadah yang ini perbuatan Allah. Nang kaya itu perasaannya. Samunya ini perasa. Lalu perasa ini berubah-ubah. Kenapa? Masih-masih. Kita kadang-kadang dari berobat parasa, ya kan? Anu asa disep-disep ya Allah bunda. Berarti obat adalah asa umat bunda, asa kedinginan bunda. Nah itu bisa berobat-obat. Yang lalu disuruh meminta lawan Allah Ta'ala istiqomah. Meminta istiqomah itu tetap. Satu, dua, tiga, empat, lima. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala waqat mala'a wi'aan wa ba'san lihaq. Di antara kata-kata lidah yang menjadikan murtad, yaitu seseorang sambil mengisi wadah dengan banyak. Membaca wa ba'san lihaq. Ujarnya dalam Al-Qur'an ada kata-kata inna lil muttaqina mafaza hadaiq wa a'naba wa kawakib atraba wa ba'dan dihaqa. Wa ba'dan dihaqa artinya arak yang dipenuhi. Ini urang majisi cangkir lawan banyak sambil membaca wa ba'dan dihaqa. Itu ma'ulu-ulu Qur'an. Maka kata-katanya itu menjadikan dirinya murtad. Lamun wilayah kita sini, rasa kata-kata ngarepang kurang kaya inilah. Cuma nama irit kata-kata. Qur'an diulah nyanyian. Bismillah diulah nyanyian. Apalagi memakai alat banyaknya itu dengan alat yang haram. Itu ma'irif. Inya dasarnya baik perkataan mundung atau ikat kati atau gawian badan nang menjurumuskan kepada murtad, dasarnya adalah penghinaan di dalam hati. Kata-kata yang menimbulkan penghinaan kepada syariat, perbuatan yang menunjukkan kehinaan akan syariat, itikat yang menunjukkan kehinaan kepada mahipang hinaan kepada syariat, semua itu adalah penyebab dari murtad. Itu ringkasan. Atau ia sedang membalik akan banyak nang dicangkir umpamanya. Fatana saraba, ujarnya bahasa kitanya, maka adalah ia menjadi abu nang berteburan. Lamun sambil ni gawian membalik banyak sambil membaca Quran dengan niat Quran itu dihinakan. Nang patut membaca Quran itu beristilah, jangan sambil membayang-bayangi. Nang tadi membaca Quran sambil maisi dibayu. Rasa ada hormat kawan Quran. Jadi aku ingat nalah, ingat artinya di waktu ini. Almarhum Tuan Guru Haji Anang Saharani, Kampung Melayu. Di akhir umur Sidin kumpulkan di antara murid Sidinnya. Lalu Sidin memberikan nasihat. Undana jahatatan lawan nyawa yang baca kita kalah. Ini kalimahnya bahwa aja cuma pahaman bagaimana. Apabila hendak jual bata belik, tempatnya aja nah, di masjid, di langgar, di sekolahan, di rumah. Sebab tablik itu pasti kada sunyi dari Quran dan hadis. Sesuaikanlah Quran hadis dengan situasi tempatnya itu. Situasi dan kondisi dan jawab macam dari pandu komisi. Lamun masjid di situ Quran non hadis dibaca patut, dilanggar patut, di rumah patut, di sekolahan patut. Lamun di tengah jalan, wallahu a'lam bissawab. Ini pincangan istihzanya, pincangan istihana, pincangan kada hormatnya, pincangan kada takzimnya kepada syiar. Menimbang atau menakar. Gawian menimbang apakah menakar apakah. Mundung membaca wadzalu awwazanuhum yukhfirun. Ini kada cocok membaca Quran sambil menimbang, sambil menakar. Awa inda rupiah jam ini atau melihat rombongannya orang banyak. Bagi mata melihat, munung membaca. Wa hasyarna pada nuwajir minhum ahada. Ujarnya ini. Biat wa fadil istighfari wal istihzai birbol. Dengan niatnya, mahina akan dibaca itu. Lama kada mahina akan pang lawan pang dibaca. Rahat pang batar-batar tadi, batar timbang tadi, bapak balik tadi, mbak isi tadi. Kurang hormat, kurang-kurangnya makhluk kan tidak haram. Tapi kada murtad, sebab kada mahina akan. Artinya sebaiknya membaca Quran itu cocok akan wadahnya dan sedang apa. Wa qad kullu mawdhi'in usdu'mila fihi al-Qur'an bi dzalikal maqsad. Dan secara umum tiap-tiap tempat apapun nang di situ kita membaca seakan-akan menghinakan Quran karena tempatnya memang ada cocok, maka itu paling rendah dosa besar kalau tidak menghormat. Nah, sesuai nasihat Allah Guru Sarani tadi, ya kan kalau anak bertablik, lihati wadahnya. Masjid, sekolahan, tak masjid, langgar, sekolahan rumah. Karena pada sini itu ada Quran, ada hadisnya. Memento. Limbah itu lalu Siden dielami oleh Guru Seman. Aku tak undang perah kalau Guru Seman tak undang pat. Anu di Siden aku aman sehat panjang umur. Samunyaan guru-guru di Darussalam tak aku lajari tarikat kena aja Siden. tarekat 40 nak hendak disampaikan kena nak nak bandi dia sekali dari meninggal pada tempat. Karena dia berikan kalpas di bala yang berulang. Kalau saya tu Ahmad ibnu Hajar al Haytani, rahimahullah, lada tidak ada maksud menghinakan, tapi sambil pegawai dunia membacanya montong, maka ujar Syekh ibnu Hajar al Haytani, nang harap benar hukumnya itu haram jadi. Lalu kita sambung sedikit ada wa'lam anna tawiyatana ima la yahtamirul lafzu la tafilu. Lalu wajah kurubah ketahui olehmu bahwasanya tawiyah bahasa kita tauriyah sesat mahalabiyu kan di sini yaitu nang wakwakan di atas mulai di situ pada makakut yang ada kawa menyandang pandir baca oleh dengan nang itu ini kadang benar bergaya-gaya, kadang ini kaya indiran benar aja. La tuhidu, kadang memberikan kaedah, iya di tawriyah tadi. Kenapa maksudnya? Pada menghilangkan haramnya. La tuhidu, yakni la tuhidu agama hurman. Itu dagangan insaha haji taman mulia. La tufidu al-adama hurmat. Tauriyah itu kadang memberi faedah hilang haramnya. Jadi tetap aja nanti. Haram jua walaupun tauriyah. Lalu manakala tetap haram, payah yahuru. Maka mengkafir dirilah lafaz itu batinan kalau dipandang isinya walau luarnya ada tapi dalamnya masih dalamnya itu nama bahaya. Jadi kita supaya selamat membaca Quran itu pas lawan keadaan, jangan sambil bagawi dunia meninggal sana. Itu selamat benar sudah saya katakan. Wa kana yamuru man sakama nabiyyan aw malakan, dan kafir juga orang yang menyembahi seorang nabi atau seorang malaikat. Aw qala akunu qawwadan in sallay, atau membaca lawan muntung aku menjadi orang-orang yang zalim apabila aku sembahyang. Inilah namanya orang waras sajalah. Lamun orang memang sudah ada kalainan, kada masalah. Itu orang kada masalah. Awma atau terukhairan mundur benda itu, nah ini bahayanya. Atau lama aku sumbah yang babar, kada dapat kenyamanan kenapa-napa lalu. Selama aku sekolah aja, kada paham lalu-lalu, awas. Awal. Nang sekolah hari-hari itu kada kan itu nikmat Tuhan. Aw as-salatu la tasruhu li atau wa punya ucap. Nang sembahyang itu ikam nang bagus mun aku ini kada bagus sembahyang. Pulang nang artinya kada cocok lawan aku sembahyang. Nang cocok sembahyang itu orang sugih Menang susah nenek, ada cocok, menang susah ini cari iwak aja kali ya. Misalnya kayak itu sah-sah, harus bungkus juga sah-sah. Biqasadil istighfar biha. Awil istidha. Awil ihlal biha. Awil tasya'um biha. Nah, ya Allah. Tasya'umnya kita nampak. Memadahkan gawian itu tadi kada bagus. Ya kayaknya bagusnya sembahyang, kita menda. Ini apa? Salah menda sembahyang, malah kejual rumah. Awalal muslimin an adu kata atau apa ucap mundung lawan orang Islam saya musuh lama maka orang Islam itu ada kalau syahadatnya namun kepada saya musuh kamu kamu musuhin apa kalimat syahadatnya itu nah kamu musuhin juga awak aduh Nabi Yika, saya musuh Nabi Muhammad. Awak lisa Nabi. Anak aduh kau aduh. Jadika. Atawa wa ucap lawan sayyid, lawan sayyid. Kan sayyid itu, lamun kita dari sini kan lah. Anu, pabilanya masli anum, sayyid. Pabilanya sedang, ya kan? Ya kalau lah. Sayyid pabilanya tuh habib itu nang kita gitu. Padahal sama aja kan sama aja ya bakuca lawan cucu Rasulullah aku musuh ikam dan musuh datu ikam langsung murtad muridan dan Nabi Rasulullah au yaqula sayyan min nahwi hadzal awqabil basyan asyami atau ia mengatakan daripada kata-kata yang jahat. Kemudian waqat ada Asy-Syaikh Ahmad bin Dajjal Al-Haytami wal-Qadhiyyat rahimahumullah ta'ala fi kitabaihim al-I'lam bi fawaidil Islam wa syifa asya'a katsiratan. Sesungguhnya Guru Ahmad bin Hajar Al-Haytami dan Qadhiyyat Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Sirin I'lam bi fawaidil Islam fawaidil Islam. Adapun Qadhiyyat mengatakan dalam kitabnya Syifa akan beberapa macam lagi kucingnya namanya bapakan murtad maka bayang bagal ikhidam alaihima maka bagus benar kurang Islam bisi dua kitab itu dan mampalahnya supaya jangan tagawi atau tak ucapkan atau tak dikatakan sesuatu yang bisa murtad jarang atau nang dua ini nih kitabnya tahu di pasar masih pura enggak orang berjual lah atau di Banjar al I'lam bi fawaidil Islam nang kedua syifa fa inna man lam ya'rif asy-syarra yaqa fi karena siapapun yang ada tahu kejahatan pasti ia akan terbelusuk atau jatuh ke dalam. Waqtidu aksari filgal ibarat yarjimu filah anna kulla aqdim au fi'lin au qawlin yadullu ala istihanatin au istighfabin billahi au kutubihi au rasulihi au malaikati au sya'irihi au ahkamihi au wa'dihi au ma'adimi dinihi au ahkamihi au wa'dihi au wa'idihi kuhurun. Keringkasan yang di dalam kitab dua tadi adalah bahwa setiap ikhtikot di hati perbuatan di awal perkataan di lidah yang memberikan tunjuk artinya menunjuk atas penghinaan dengan Allah atau penghinaan dengan kitab Allah atau penghinaan kepada Rasul Allah atau malaikat Allah atau syiar-syiar agama Allah. Allah, maksudnya syiar agama, wadah-wadah. Nang di sana dilaksanakan syiar agama Allah. Atau tanda-tanda agama Allah sama jalur syiar. Atau menginakan hukum Allah. Atau janji surga dan pahala. Atau janji siksa dan neraka. Itu semuanya perbuatan, perkataan dan itikad yang menunjukkan penghinaan kepada semua di atas itu. Tadi kufrun menjadikan kata kufur. Di antara tandanya orang yang sudah keluar dari Islam, Allah memberi mimpi akan orang itu sembahyang membalakangi kiblat. Apabila ada seseorang bini-bini laki-laki bermimpi sembahyang membalakangi kiblat, itu jelas ujar Ibnu Sirin, sahabat Nabi yang bisa tersialiskan untuk takwil mimpi, itu tanda-tandanya orang pernah melaksanakan yang mengerjakan murtad. Menjadikan murtad. Jadi obatnya kembali kepada membaca dua kalimat syahadat. Awmahiyatul lawan kata mahina akan hukumnya dosa. Fala yang daril insan min dalika jahdahu, maka hendaklah waswada setiap manusia laki-laki bini-bini dari yang disebut di atas itu sabuat-buatnya. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Nomor 63. Ada kata-kata 63. Coba lihat. Paslon pibak dimahasil dulu. Ini khusus membicarakan dosa-dosa yang di dalam hati. Wa min ma'asil qalbi, di antara dosa yang di hati ar-riya, yaitu riya marahnya, bi a'malil birri, dengan amal-amal ibadah. Wa huwa arti riya al-amalu li ajlinna, beramal karena manusia. Seandainya kada ada manusia, inya kada beramal. Limbah kada urang, lalu membaca. Limbah kada ada urang, peraya. Jelas kalau tetap dorongan inya beribadah itu manusia. Buktinya limbahnya kada ada manusia, inya kada megawi. Jelas karena sudah turian. Wa yuhbitu sawabaka, dan menggugurkanlah riya akan pahalanya ibadah tersebut. Kal mujdi seperti ujuk bito'atillah, dengan to'at kepada Allah. Kenapa? Sama lawan riya. Ujub lawan riya sama daripada menggugurkan pahala. Wa ujub syuhudul ibadati wajiratan minan nafsi gharaiban anil minnah. Artinya ujub yaitu merasa bahwa ibadah ini dari diriku. Nikmat limbah itu sampai walau nolis kata ingat lagi mulai alham sampai terlin, itu marahnya ujuk. Sumbahyang dua rakaat mulai Allahu Akbar, ingat dan nikmat Tuhan. Limbah itu kan ingat lagi lah nikmat Tuhan, apabila lupa lah nikmat Tuhan, sepanjangan marahnya ujuk. Agar dia jadi Simbah ada orang, begawi simbah ada orang. Kada anu aja kurangnya orang lebih banyak kerja. Kurang menyerahkan. Jadi nang diuntingnya kurang banyak. Banyak orang sedikit keren aja. Kan lambang pada takut pegawai ya salah. Dorongan itu kan kurang. Ada nang ini kan enggak ada dalam kesa kurang, kada ujungnya kan kesa kurang kada. Cuma ganang itu unda semalaman baca salawat. Kada ingat nang itu nikmat Tuhan kada ingat. Hah? Bunyinya dia. Unda. Anu tahu aja pang, nangaran perbuatan Tuhan, perasaan tahu ayatnya Allah semalam lagu pemakaiannya rasa tersalah namorok, ya kata pang salah tahu aja ini tapi sekalinya pak memasang tak tunggul, jadi nang betapa itu siapa tunggul inya maka angkat tetap dilanjut. Nah di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sidin kada memerlukan akan yang akan disebutkan tapi namun sidin ini adalah pemimpin bagi seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hubbi ba ilaihil khalal. Sidin hubbi nang aran keluar itu hubbi. Meratih ibadah sendirian. Lamunnya sudah jadi yang sendirian ini berkumpul orang sudah kasutnya sudah jadi. Kada apa-apa berkumpul orang lamun belum lagi jadi menyendiri bantuan jadi langsung berkumpul orang ngalih ya hendak tang menghilangkan ria ujur ngalih ya. Lamun pada secara zahirnya lah. Lamun lawan Tuhan itu kan gak ada sekali berat-beratnya itu enteng. Jangan Tuhan berat karena anak keluar di parukin menandak di balik Tuhan derajat nang kadar ia pada ujung untuk awal ya. Ini kan kita bicarakan secara nang biasanya artinya melewat khulwat dulu. Khulwat itu ya suluk. Suluk itu ya model Nabi menyorongan di dalam tempat yang sunyi ibadah. Nah, kanang digawi biasa kali ya, biasa makanan lawan minuman seperti Nabi ya kan nasi lawan lagi dingin itu aja. Kalau kamu nasi bercampur lawan misalnya apa mentega diuyahi sedikit, lalu bawang basah diburu-buru di atasnya. Kada kayak itu. Nabi rotenya rote karing, kada ada camian-caminan, kada ada mentega-mentegaan, kada ada hiwak-hiwakan karing. Kada ada. Rote karing, banyaknya zam-zam. Di dalam kitab yang dikarang oleh Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim As-Samman di makna masalah khulwat itu, khulwat itu termasuk ujar sidin odornya juga. Karena orang-orang itu tadi ini dua penyakit. Pertama penyakit zahir, melihat nang macam-macam nang haram-haram di mata, mendengar nang haram-haram di telinga, satu. Nang kedua, penyakit di hati, apabila melihat, hendak menukar, apabila mendengar, lalu kepingin nak menukar, gara-gara ini bergaul, lalu ingat di rumah aja. Bahwa sebenarnya itu, istilahnya orang dari itu, opnama. Di sini, itu sini membicarakan tidak ada lain keluar ini hanya keasian bihi sallallahu alaihi wasallam karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tadi hobinya keluar, maka orang-orang nang kasih kawan Nabi, hukumnya kaluan itu bangsa karena mengikut Nabi nang bebas sih. Men ayahnya pertabiuni sudah paham aja. Jadi di dalam kaluan suatu ibadah tinggal lagi riya sudah salah sebab kaluan kada ada urang. Nah, ibu cucu mimi nang bisa masuk di dalam kaluan. Sebab lupakan nikmat itu walaupun sendirian. Apa aja ibadah yang dikerja, apabila sedetek kada ingat kalau nikmat, ngarannya ujub. Maka sedetek itu meruntuh pahalanya. Nang sedetek itu aja, kada mampu kalahin. Pintangan lupanya. Nah ini mah ajatakan latihan. Latihan mengingatkan nikmat Allah. Melatihnya ini menurut nang kebiasaan harus di dalam kaluat. Makanan dalam kaluat nanti panas-panas kenasnya barang aja mentawa. Menasi panas-panas itu kawa lagi. Ada kawa juga nang sedang juga. Banyaknya baju putih. Lamun kesahnya aja bakal luar. Nasinya nasi putih juga. Jangan sup ayam. Banyaknya pulang banyu es. Bercampur panta. Itulah yang keluar. Barangnya juga galuan. Apalagi ujar guru teman dah masuk di kamar keluar. Sekalinya termus kopi ada. Kacang batangah, belinju batangah, itu jadi lain kamar kalwat luar kemarinnya. Jadi dua saudara, pertama ria, dorongan ibadah itu manusia. Contohnya, perayaan aja orang tadi datangan lagi, artinya mahat manusia. Ada nang ini kada tahu ada kau orang kada pasti. Kalau mualaf lain Allah Taala kalau yang lain dan lain wah, maka di sana Allah Taala pada sahabat pada orang yang belum datang mati bukan tuh aja di lorong lagi. Cuma waktu sampai kita jadi enam daripada jelasnya orang. Coba ada si ujuk mimi seromonan kada nang mahadap urang apabila kada ingat kawan nikmat Tuhan di waktu apa aja sawaktu nang itu sawaktu lupa nikmat itu maka di situ ngarannya ujuk rusak keamanannya. Maka apabila kada ingat nikmat adalah merasa nyaman. Inya dua aja nikmat lawan nikmat. Apabila jangan nyaman, apabila kok sakit. Orang ingat kalau nikmat nyaman, orang kan ingat sakit. Iya kan minum banyak, pak minum sebelum. Ingat kalau nikmat Tuhan, menjadi ingat tak. Tinanang muka itu, lah. Kenapa jauh banyak? Timbang kada selalu kupinya sampai akhirnya tapi ada ya kalau ujar arah alladzi bi paham dua sudah nang arah apinya dosa di hati tiga wasyakku billah ragu-ragu pada keadaan Allah. Nah, baca Tuhan itu ya asaka babilang asaka babilang Tuhan tapi ragu-ragu itu iya barat dosa hati kada boleh ragu-ragu Allah itu ada pada zatnya. Asa pada sifatnya, asa pada perbuatannya. Wal amnu min mamrillah. dan pulang kada takut-takut daripada siksaan Allah. Buktinya kena maksiat lah. Maju kena maksiat. Kada takutan disiksa Allah. Walqanutu min rahmatillah, putus asa daripada rahmat Allah. Ini kebanyakan dosa ini. Kebanyakan dosa. Rasa kada dihirupkan, menyeluruhnya diampuni Tuhan. Lepunda lanjur raja sudah. Nah, orang kebanyakan. Kebanyakan semua. Pertama, ya, kedua, pujuk, ketiga, ragu-ragu pada waktu dan niatnya. Empat, kadar takutan lawan siksa Allah. Lima, putus mengharap rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah. Wa tatakburu ala ibadillah wa huwa rabbul alam. Dan kada menerima kata-kata nang benar, nang disampaikan orang lain. Ada orang lain menyampaikan nang benar, lalu seseorang mendengar, lalu ditolaknya, menolak kebenaran. Itu namanya sombong. Wat isqarun nas, dan ma'ulu'uluk lawan orang. Ma'ulu'uluk lawan orang. Kasian yang orang. Wire orang di ulu'ulunya. Waru'yatu annahu khairun min katsirin min khalqillah. Dan inya itu menganggap atau merasa bahwa diri inya bagus daripada manusia. Merasa di hati bahwa seorang pembagusnya itu pembagus. Itu dosa juga. Walaupun duduk bahwa ikhmalul adab. Dan nang sambungannya nomor berapa kali kita kira? Sembilan lah. Walaupun duduk sembilan kan. Al-Iqduk ilharul adab. Ikhmalul adab. Menyembunyikan kemarahan di hati. Napak dan dendam. Dan dendam. Wal hasaduk mangkasa kuluk. Hiri dan dendam. Wa karahiyatun ni'mah lil muslim wa istiqamuha. Arti hiri dan dendam. Benci akan orang Islam yang mendapat nikmat. Kalau orang Islam yang mendapat nikmat, inya kada nyaman. Kahandaknya orang yang mendapat inya aja selomanan. Tapi nang arah itu pembari ke orang kalatis padrasnya mopo adalah terdikut bidawang setara liun. Nah, bapak lakannya ilmu apabila orang Islam yang dapat bala. Apabila orang Islam tak dapat bala ilmu. Berarti apabila orang Islam dapat nikmat, ya kada senang. Itu ciri-ciri nang di hati ada bersifat padang nafsu. 10. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita sabar taat zahir batin dunia akhirat. Aku banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal dan minta doa karena mudah-mudahan sehat panjang umur di dalam waktu badan. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahim. Malik yaumiddin iyyaka na'budu. Ihdina shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين ومن انا نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه والحسنى الخاتمه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه الحمد لله ما شاء الله لا قوه الا بالله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارجع Yang pertama, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah. Yang kedua, tidak ada yang bersifat kaya dari yang lainnya. Dan semua yang lainnya berhajat dengan biasa kepadanya hanya Allah. Yang ketiga, tidak ada yang tetap wujudnya selain dari Allah. Yang keempat, tidak ada yang berhak disembah hanya Allah. Yang kelima, tidak ada yang menjadikan hanya Allah. Orang yang sudah ditentukan tutupnya di dalam makna yang pertama, maka tidak ada lagi kerjanya selain dari ibadah yang wajib dan yang sunat. Orang yang duduk di dalam makna yang kedua, dia senantiasa memandang dirinya dan lain dari dirinya kekayaan Allah. Maka ramas dirinya dan alam semesta di dalam lautan kekayaan Allah. Air kekayaan Allah itulah yang dirasakan oleh dia. Makna yang ketiga, orang yang didudukkan di dalam makna yang ketiga, dia tidak merasa lagi dirinya bersifat wujud. Dia tidak merasa ikhlas. Dia tidak merasa bergerak berdiam. Disebut maqam fana billah. Maqam fana billah ada dua. Pertama, fana pada ilmu, yaitu sesudah mengaji bahwasanya Quran menyatakan kullu man 'alaiha fan, sudah belajar ayat itu, Tuhan menyatakan selain dari Allah semuanya fana. Dia percaya dengan Quran itu, maka kepercayaannya itu disebut orang itu fana pada ilmu. Yang kedua, fana pada ibadah. Nah itu, sesudah dia mempanakan dirinya di dalam ilmu tadi, maka dia beribadah. Kemudian di dalam ibadahnya ini, dia merasa bahwa hakikat yang beribadah itu adalah Allah Ta'ala. Dengan dalil iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Akan engkau kami menyembah. Jadi iyyaka na'budu ini adalah kalam oleh Allah Ta'ala. Jadi ujar Tuhan, engkau jualah yang sama. Maka orang yang duduk di dalam makna yang ketiga adalah wajib menyembah, dia berkeyakinan dan berperasaan bahwa yang menyembah adalah Allah, yang disembah pun adalah Allah. Makna yang keempat, kalau orang didudukkan di sana, maka dia tidak lagi menyembah atau tunduk selain daripada Allah. Maksudnya, tidak tunduk kepada perintah yang lain dari Allah. Apabila Allah yang menyuruh, mauinya. Apabila lain dari Allah yang menyuruh, disesuaikan dulu. Apakah perintah yang lain ini cocok dengan perintah Allah? Apabila cocok, maka tetap inya menurut perintah Allah. Cuma tak lujuran perintah yang lain ini sesuai dengan perintah Allah. Adapun makna yang kelima, tidak ada yang menjadikannya Allah, maka dia memandang dirinya dan orang lain apa saja sama-sama fi'lullah, perbuatan Allah. Nah, kesemua yang lima ini menunjukkan keikhlasan. Itu tanpa makna la ilaha illallah, kadang bisa orang menuju jalan ikhlas. Sedangkan Tuhan menyuruh wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu ad-din. Adapun makna yang keenam sambungannya hari ini, la raziqa illa Allah ar-raziqu kulli syai'. Tiada yang memberi rezeki hanya Allah. Ia jualah yang memberi rezeki bagi tiap-tiap makhluk. Di sini manusia yang duduk-duduk di mana-mana yang keenam ini tidak ada takut kelaparan, tidak takut batilan jam, tidak takut kehausan, tidak takut dunia kacau, karena semua itu kada merubah keyakinannya bahwa nang memberi rezeki adalah Allah. Kacaunya dunia tidak memberi bekas untuk mencegah rezekinya. Tapi kalau orang kada duduk di makna nang ini, apabila kacau dunia bingung macam apa bisnis aku. Lamun sudah hubungan negara-negara ini kacau gara-gara syarat dan gara-gara macam-macam. Karena inya ada memakai makna la raziqa illallah. Awak garing, anak banyak, kada bergerak, tetap Allah memberi rezeki walaupun aku kada tahu berusaha lagi. Namun inya makna nang kaanam ini nang dipakainya. Kada bergerak sama sekali. Kada ragu-ragu. Lamun orang kada duduk di sini, limbah negara macam apa bini dan anak aku makan. Aku nang mencari akan negara yang kada kawa lagi. Lalu ai bingung lalu jadinya. Makna yang ketujuh, la muhyiya illallahul muhyi kulli syai'. Tidak ada yang menghidupkan, hanya Allah. Ia jua yang menghidupkan. Kalau orang duduk di sini, inya kada takutan mati. Ujar orang bahari, apabila diamalkan ini, Tuhan berjanji membalas. Balasannya orang mengamalkan makna ini, hidup di dalam kubur. Kada urusan mati di kubur hidup. Yang disebut orang mati, bagus. Kalau tak sabar menanggah dinamakan putih putulu bisa berilai amat, bal akhya. Ini amalan batin supaya dikubur jangan mati, tetap hidup. Tapi kadang bangun jadi pucung itu layaknya dasar. Seperti semua guru-guru kita, guru nang seh mursid murabbi dikubur tetap hidup. Ini Quran namanya tata. Kita kada boleh ragu-ragu. Malahan guru nang sudah dikubur itu lebih kuat daripada waktu inya baluman masuk kubur. Sebab kalau inya baluman masuk kubur masih makan, minum, guring dan sebagainya. Kalau sudah dikubur tidak ada lagi urusan ke dunia. Maka ruhaninya diperkuat oleh Allah untuk memimpin muridnya daripada sebelum di dalam kubur. Balahya pun walakin la ashurun, tapi kamu banyak kada mengingat tatanya, banyak kada ingat. Kalau waktu ada guru takutan benar begawi macam-macam, banyak guru mati hebat. Padahal gurunya kada sing mati, malah mata sidin lebih tajam daripada sebelum mati. Aturannya apabila guru sudah dikubur malah tambah banyak takutannya lawan Allah Ta'ala karena banyaknya yang dari dalam gurunya di dalam kuburnya. La mumina, makna yang Kedelapan, illallahul mumit kulli syai. Tidak ada yang mematikan, hanya Allah yang mematikan seluruh sesuatu. Orang-orang duduk di sini kada takutan mati. Kada takutan mati sama sekali. Walau dokter memadahkan, jangan ditinggalkan lagi. Ujar orang kampung pulang, menunggu kutikannya aja lagi. Ujar orang dokter yang lain pulang, koma. Ujar dokter yang lain-lain pulang, menurut kasus-kasus yang sudah terjadi. Paling 3 hari, jiun. Tapi kalau orang-orang memakai makna lain-lain adalah pantai ini. Ujarnya, tidak ada hubungan penyakit dengan umur. Umur tetap hubungan melawan Allah, penyakit hubungan dengan Allah. Tidak ada hubungan penyakit dengan umur. Karena sama-sama derajatnya dia makhluk. Setiap derajat makhluk, hadapnya kepada Allah. Penyakit kada menghadapi umur. Umur kada menghadapi penyakit. Masing-masingnya kepada Tuhan tak wajib kata duanya itu. Jadi biar penyakit barang kayak apa? Inya kada gagal. Lamun orang kada memakai makanan kada lapan ini, limbahnya penyakit kirina ngalih, pahinam, ujab-ujab dalam kurlangan, parah juga sudah. Umanya. Jangan ditinggalkan lagi aku. Umanya. Menampu matikan jangan laki-laki. Repot babanara. Repot. Karena kata mama air makna nang kada lapan la mumita illallahul mumitu kulli syai. Mudah-mudahan Allah memberikan paham kepada kita. Amin Allahumma. Adapun mengenai makhluk hati, nomor 1 riya dengan ibadah. Arti riya dengan ibadah, kada mau mengerja ibadah sarongan. Hobinya mengerja ibadah itu bersama-sama orang. Bila ada orang beribadah, sarongan perai. Itu tandanya kurang riya dengan ibadah. Nomor 2, ujub. Arti ujub itu beribadah kada ingatan lawan nikmatnya Allah. Apabila orang membaca Fatihah sabiji huruf lupa lawan nikmat Tuhan, maka nang sabiji huruf itu ngarannya ujub. Apabila sabukuan Fatihah kada ingat lawan nikmat Tuhan, sapanjangan Fatihah itu ujub ngarannya. Apabila mulai ya Allah Akbar sampai assalamualaikum kada ingat nikmat Tuhan, sama sembahyangnya sabukuan itu ngarannya ujub. Zahirnya sembahyang, tapi Tuhan memadahkan adalah maksiat. Di mana maksiatnya?